بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواتي في الدين رحمني الله وإياكم. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarhu Ushuli Sunnah. Masih kita dalam pembahasan seputar masalah Al-Quran. Kemudian Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala melanjutkan penjelasan beliau terhadap syarah dari ucapan Al-Imamu Ahmad, وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَوْلَ لَا أَدْرِي مَخْلُقٌ أَوْلَيْسَ بِمَخْلُقٌ, dan seterusnya. Kata beliau, لَا بُدَّ مِنَ الصَّرَحَةِ, maka wajib, ya, seyokyangnya untuk tegas, ya, di dalam berucap terkait masalah Al-Quran. Artinya tidak ngambang. Ya, tidak mengatakan saya tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan. Ya, tapi jelas, tegas dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Naqul, kita katakan Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin, wantaha. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, selesai. Ya. Sampai di situ. Enggak perlu lagi ada tambahan. Ya, lafzi bil Quran makhluk, atau la adri hal huwa makhluk amla, atau yang semisalnya, ya, dari bahasa-bahasa yang bermakna ambigu. Wala naqul lafzi bil Quran makhluk, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa lafadzku terhadap Al-Quran itu makhluk. Ya, kita sudah jelaskan terkait masalah ucapan demikian. Wala natawaqqaf wala yajuzu tawakuf, dan juga kita tidak tawakuf serta tidak boleh bersikap tawakuf di dalam menjelaskan, ya, keyakinan kita terhadap Al-Qur'an. Wala najuzu an naqul wala yajuzu an naqul lafzi bil Qur'an makhluk, dan juga tidak diperkenankan bagi kita untuk kemudian mengatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Baik, jelas ya. Kemudian kata Imamu Ahmad, وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُقٌ. Kata Syekh Rabi, Masya Allah, يَتَظَاهَرْ بِالْوَرَعِ. Masya Allah, ya, orang yang mengatakan demikian, seolah-olah menampakkan dia ini adalah orang yang warok. Hati-hati. Ya. Sekilas kalau orang tidak faham terkait ucapan dia ini, maka dia akan memandang bahwasanya orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan, ya, seperti orang yang berhati-hati, ya, di dalam memilih sebuah pendapat. Artinya dia seakan-akan seperti orang yang warok, ya, tidak kemudian terkesan serampangan di dalam memilih, ya. Barakallahu fikum. Hadza qalahu 'adadun minan nas, dan ucapan ini kata Syekh Rabi diucapkan oleh banyak dari kalangan manusia. Wasqathahum Ahmad, namun al-Imamu Ahmad menjatuhkan kehormatan mereka, artinya dijarah karena sebab ucapan itu. Wasqathahum ahlus sunnati wa badda'uhum, serta ahlus sunnah menjatuhkan, ya, adalah mereka dan membid'ahkan mereka. Minhum Ya'qub bin Syaibah min a'immatil hadis, di antara yang berpendapat demikian adalah Ya'qub bin Syaibah, yang mana beliau ini termasuk dari imam ahlul hadis. Iya. Namun ketika terjadi fitnah khalqu Al-Qur'an, dia termasuk orang-orang yang tawakuf. Ya. Tawakuf padahal keilmuan dia ini luar biasa hebat, ya. Sampai pada tingkatan dia dijadikan sebagai imam dalam ilmu hadis. Ya, zaman dulu kalau orang diangkat sebagai imam ahlul hadis itu bukan orang sembarangan. Ya, karena zaman dulu itu zaman di mana ilmu itu ya jaya, ya, di mana pada zaman tersebut merupakan zaman atau masa keemasan dari ilmu agama. Nah, sehingga ketika ada orang yang diposisikan sebagai alim ulama, maka itu orang yang sangat mendalam keilmuannya. Tidak seperti di zaman kita sekarang ini, ya, sangat jarang, ya, atau bahkan hanya sedikit orang-orang yang pantas untuk kemudian mendapatkan gelar ulama. Ya. Namun, orang awam dari kalangan kaum muslimin, begitu mudahnya mereka menisbatkan diri mereka sebagai ulama. Ya. Atau menisbatkan orang lain, ya, memberikan gelar kepada orang lain sebagai seorang ulama. Dalam keadaan orang tersebut, ya, tidak diketahui di mana dia belajar. Nah, tidak diketahui asal-usul, ya, dari mana dia mendapatkan ilmu agama. Kalaupun diketahui, nah, ya, seringnya dari sekte yang menyimpang. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di antara yang berpendapat tawakuf pada masa Imam Ahmad adalah Al-Imam Ya'qub bin Syaibah. Ya. Dia orang yang mengatakan la adri makhlukun aw laysa bimakhluk. Sebelumnya dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Namun dia menambahkan, tapi saya tidak bisa memastikan, tidak tahu ya, apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan. Nah, ya, mungkin ada tendensi. Ya, apakah karena takut ya terhadap penguasa pada saat itu, ya sehingga dia mengatakan atau berpendapat demikian, ataukah yang lainnya. Lamma tawaqqafa fil Quran qala, ketika Ya'qub bin Syaibah ini tawakuf di dalam menetapkan keyakinan dia terhadap Al-Quran, dia mengatakan la adri makhlukun au ghairu makhluk, saya tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan. Qala al-Imam Ahmad, maka al-Imam Ahmad berkata tentang Ya'qub bin Syaibah, mubtadi'un sahibu hawa. Ya'qub bin Syaibah itu mubtadi' ahlul bid'ah, sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Demikian ya, Al-Imam Ahmad begitu jeli di dalam menilai keyakinan seseorang. Ya. Yang mana hal ini tidak tergambarkan pada keumuman kaum muslimin pada saat itu. Ya. Tidak sampai di pikiran mereka bahwa Ya'qub bin Syaibah ini adalah seorang mubtadi. Ya, namun Al-Imam Ahmad karena kejelian yang ada pada beliau, beliau bisa mengetahui bahwa dari ucapan Ya'qub bin Syaibah terhadap Al-Qur'an tersebut ya menunjukkan bagaimana keyakinan dia terhadap Al-Qur'an. Ya, bahwasanya keyakinan dia terhadap Al-Qur'an sama seperti keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Barakallahu fikum. واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوئه منصب القضاء. Khalifah pada saat itu ya meminta nasihat ya, bermusyawarah dengan Al-Imam Ahmad. Ya, khalifah yang tentunya sudah berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah. Ya, setelah tiga generasi berlalu, generasi yang keempat adalah khalifah yang berpegang teguh dengan sunnah. Nah, pada saat itu khalifah bermusyawarah dengan Al-Imam Ahmad hendak menjadikan Ya'qub bin Syaibah ya sebagai seorang qadhi. Ya. Ini sisi lain yang menunjukkan kehebatan dan kedalaman ilmu Ya'qub bin Syaibah. Nah, sampai-sampai khalifah tertarik menjadikan Ya'qub bin Syaibah ini sebagai qadhi. Ya, yang mengatur urusan apa qadha kaum muslimin ya, seperti kalau kita di Indonesia ini hakim agung gitu ya, mahkamah agung. Barakallahu fikum. Wala'allaha ri'asatu al-qadha, dan yang nampak di sini bahwa khalifah hendak menjadikan Ya'qub bin Syaibah ini sebagai ketua dari majelis ya hukum di masa pemerintahan beliau. Ya, ketua Mahkamah Agung gitu. kalau kita. Qala Ahmad, maka setelah mendengar keinginan khalifah ya yang hendak menjadikan Ya'qub bin Syaibah sebagai ketua ya komite pengadilan, maka Imam Ahmad berkata kepada khalifah, mubtadi'un sahibu hawa. Ya, Ya'qub ini mubtadi' sahibu hawa. Ya, jadi tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang qadhi. Barakallahu fikum. Nah. Wa qad tastaghribuna hadza. Dan mungkin ya kata Syekh Rabi, kalian merasa aneh dengan sikap Al-Imam Ahmad. Iya. Orang berilmu dalam keilmuannya kok ditabdi. Nah. Barakallahu fikum ya. Di dalam Islam, ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, memang dianjurkan bagi kita untuk memuliakan orang yang memiliki ilmu. Apalagi ketika posisi dia sebagai seorang ulama. Ya, karena itu merupakan ya hak mereka. Nah. Namun ketika ulama tersebut, orang berilmu tadi ya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, la karomata. Ya, tidak ada lagi bentuk pemuliaan kepada mereka. Ya, ketika salah dikatakan salah. Ya, tidak ada kompromi di dalam urusan manhaj. Ya, tidak kemudian dikatakan jangan ditahdir. Ya, kebaikannya banyak. Nah, dia sudah mengajar sekian ratus atau bahkan sekian ribu kaum muslimin melalui orang ini. Ya, banyak yang masuk Islam. Ya, jutaan. Ya, orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Sehingga jangan kita tahdir. Ya. Kebaikannya begitu banyak. Nah, bukan seperti ini. Ya. Kita berprinsip di dalam agama Islam, dan bukan seperti ini pula ya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Kalau dia salah, kita katakan salah. Iya. Kalau dia benar, kita katakan benar. Bagaimanapun jasa dia terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum ya. Sebesar apapun pengorbanan dia, ya. Taib, jasa-jasa dia terhadap Islam dan kaum muslimin, ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan, yang kesalahan itu, ya, melanggar satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak ada toleransi. Ya. Ketika sudah dinasehati, sampaikan hujah, ternyata tetap ngeyel, ditabdi. Nah, dikatakan sebagai ahlul ahwa wal bidah. Dan seseorang ya ketika ditabdi tidak mesti menunggu terjatuh ke dalam 2-3 perkara manhajiyah, enggak, cukup satu saja. Ya, satu perkara manhajiyah, perkara usuluddin yang dia terjatuh, ya yang dia terjal, yang dia langgar, maka itu cukup untuk kemudian dia ditabdi. Ya, karena ada sebagian pihak atau sebagian kelompok yang mana mereka mempersyaratkan ketika hendak mentabdi, mengeluarkan seseorang dari daerah Ahlus Sunnah, itu tidak boleh hanya dengan satu kesalahan manhajiyah saja. Ya, harus berapa gitu, baru boleh. Kalau satu ya ditoleransi. Ya, cuman satu kok. Tidak seperti itu. Ya. Orang akidahnya Ahlus Sunnah, ya, tauhidnya Ahlus Sunnah, namun dia memandang bahwasanya boleh khuruj ya kepada waliul amr, maka kita katakan dia bukan ahlus sunnah. Ya, dia adalah khawarij. Walaupun seluruh keyakinan dia selain daripada ketaatan terhadap pemerintah tadi sesuai dengan ahlus sunnah, itu tidak mencukupi untuk kemudian dia tidak dikeluarkan dari daerah ahlus sunnah. Baik. Di zaman tabi'in, ya ada seorang pemuka agama yang bernama Hasan bin Soleh bin Hai, ya, yang mana dia ini sebelumnya adalah seorang ulama sunnah, ya, keyakinan dia keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ya, ketika dia beribadah, disebutkan ibadahnya sungguh luar biasa, ya, setiap sholat nangis, ya, dipuji oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sebagai seorang ahlul ibadah, zuhud, ya, bahkan termasuk apa panutan bagi orang-orang yang ada pada saat itu dari sisi ibadah. Nampak pada wajah orang ini kekhusyuan. Jadi kalau melihat Hasan bin Saleh bin Hai ini, orang-orang langsung merasa tenang. Ya, karena raut wajahnya itu begitu khusyuk. Ternyata di akhir kalam Al-Imam Adz-Dzahabi ya rahimahullahu taala dalam Syiar Alam Nubala, beliau menyebutkan bahwa orang ini adalah khawarij. Ya, mubtadi. Ya. Ditabdi oleh sekian banyak a'immah yang hidup pada zaman zamannya seperti Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri ya dan yang semisalnya ditabdi. Mengapa dia ditabdi? Ya. Karena satu kesalahan. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia adalah meyakini bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Padahal dia sendiri tidak pernah memberontak keluar bersama orang-orang yang memberontak ya kepada kaum muslimin, tidak pernah. Ya, tapi karena keyakinan dia boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang menjadikan penyebab dia keluar dari daerah sunnah. Ya, tidak mesti menunggu banyak, satu saja. Ya, dalam masalah keyakinan saja itu cukup untuk mengeluarkan seseorang dari daerah sunnah. Ya, sekalipun dia tidak pernah mengamalkan. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Wallahi kata Syekh Rabi, demi Allah, Ahmad faddala an yuwadhdhafa al-Yahud wan Nasara. Ya, Al-Imam Ahmad kemungkinan ya lebih memilih Yahudi dan Nasrani untuk menjadi qadhi wala yuwadhdhaf ahlal bidah ketimbang ahlul bidah. Kalau disuruh memilih, ya. Tidak ada pilihan kecuali dua ini. Mungkin Al-Imam Ahmad kata Syekh Rabi lebih memilih ya, Yahudi dan Nasrani menjadi qadhi ketimbang ahlul bidah. Mengapa? Li khuturatihim, dikarenakan bahaya yang ada pada ahlul bidah. Li'annahum yankharuna fil mujtama' min dakhilih, dikarenakan ahlul bidah mereka dapat merusak ya, tatanan masyarakat muslim dari dalam. Ya. Jadi banyak yang tertipu. Ya, dari kalangan kaum muslimin terhadap ahlul bidah. Ya, karena mereka menganggap ini saudara kita, sama-sama muslim. Ya. Dan juga mereka menganggap bahwa mereka ini menginginkan kebaikan untuk agama. Ya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, jelas musuh Islam, musuh dakwah diketahui oleh semua kaum muslimin. Nah. Barakallahu fikum. Ya, sehingga Yahudi dan Nasrani hanya bisa merusak Islam dari luar saja. Ya, enggak bisa dari dalam. Adapun ahlul bid'ah, maka mereka merusak Islam dari dalam. Wa yufsiduna al-mujtama', dan menghancurkan ya, masyarakat Islam. Wa hal adarru bi ahli al-Islam illa ahlul bid'ah? Dan apakah ada yang lebih memudaratkan ya, kaum muslimin melebihi ahlul bid'ah? Kata Syekh Rabi, wa hayyahum lis-suqut fi hawati adz-dzul tahta aqdamin nasara wal yahud illa ahlul bid'ah. Dan tidak ada yang menggiring ya kaum muslimin untuk kemudian terjatuh ke dalam kerendahan di bawah kaki-kaki Nasrani dan Yahud, artinya diinjak-injak kehormatan mereka oleh orang-orang kafir, kecuali karena sebab ahlul bid'ah. Iya. Sejarah telah mencatat itu semua. Nah, ya bagaimana ahlul bid'ah menjadi penyebab apa? Orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kullul bala alladhi asabal ummata min ahli bid'ah. Ya, seluruh malapetaka yang menimpa umat Islam itu sumbernya adalah dari ahlul bid'ah. Hatta Ibnu Taimiyah taqala, sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan inna daulatal umawiyah, sesungguhnya daulah Umayyah ya, lamma waqa'at fil bid'ah, ketika mereka mulai terjatuh ke dalam kebid'ahan ya, ra'isuha Marwan al-Himar ya, khalifah pada saat itu yaitu Marwan al-Himar fi qaulil ja'd ya, atau waqa'a ra'isuha Marwan al-Himar fi qaulil Ja'ad. Khalifah pada saat itu terjatuh, yaitu yang bernama Marwan al-Himar, terjatuh pada pendapat ya Ja'ad. Ja'ad bin Dirham ya, yang membawa pemahaman Mu'tazilah atau Jahmiyah. Nah, gurunya Jahm bin Sofwan ya. Yang kalau ditelusuri ternyata Ja'ad bin Dirham ini ya, kalau enggak beliau, guru beliau ya, kalau enggak dia, guru dia itu belajar dari Yahudi akan pemahaman Jahmiyah. Iya, setelah ditelusuri sanad guru-gurunya ternyata muaranya adalah seorang Yahudi. Nah. Baik. Nah, Marwan al-Himar ini terjatuh pada keyakinan yang diyakini oleh Ja'ad. Seperti apa? Seperti innallaha lam yattakhid Ibrahima khalila. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Iya. Baik. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim khalil, ya berarti Allah memiliki sifat kasih sayang. Ya, sedangkan Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena katanya kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, sama seperti makhluknya, nanti pilih kasih. Iya. Pilih kasih makhluknya sayang ini, sana dibenci. Nah, demikian ya. Barakallahu fikum. Ini pemahaman Jahmiyah. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya batinnya pemahaman Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala kallama Musa taklima, dan Allah tidak pernah mengajak Musa berbicara. Ya, karena mereka mengingkari sifat kalam. Ya, Allah tidak berbicara. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya, ini mereka merubah. Merubah apanya? Merubah harokatnya. Ya. Yang asalnya wa kallamallahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Musa, Allahu sebagai fa'il. Ya, tanda rafanya apa? Dhamma. Ya, karena dia lafzul jalalah. Musa maf'ulun bih. Tanda nasabnya apa? Nasab ya. Fathah muqaddar. Nah. Nah, mereka merubah. Mereka mengatakan yang benar bukan wa kallamallahu Musa, tapi wa kallamallaha Musa. Musa sebagai fa'il. Ya, dan Musa mengajak berbicara Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya. Jadi di sini ya, mereka hendak ya menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ternyata terjatuh pada sekian banyak penyimpangan. Bahkan penyimpangan yang sampai mengantarkan mereka kepada kekufuran, yaitu merubah ya harokat pada Al-Qur'an. Nah, demikianlah yang namanya penyimpangan. Satu penyimpangan dapat menyeret kepada penyimpangan berikutnya. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya penyimpangan. Demikian pula dosa. Ya, jangan dianggap remeh. Satu dosa yang kita kerjakan itu bisa menyeret dosa-dosa berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sekarang dosanya kecil. Ya. Remeh. Ya, tapi kalau diterus ya, diamalkan, terus digeluti, akan kemudian mengantarkan dia kepada dosa yang lebih besar. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula penyimpangan. Awalnya demikian. Ya. Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Kemudian setelah itu menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu ada ayat-ayat ya yang secara kontekstual ini bertolak belakang dengan keyakinan kita. Enggak benar ini. Berarti harus dirubah. Yang benar ini seperti ini. Nah, mulai. Ya, begitu seterusnya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Sehingga mereka merubah tadi ya, wa kallamallaha bukan hu, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa mengajak berbicara Allah. Ya. Ini kan beda ya. Musa mengajak berbicara Allah, bisa jadi dia tidak digubris. Ya, karena Allah nggak bisa berbicara. Nah, atau kalamu nafsiyah. Ya, berbicara dalam hati mungkin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam, kemudian kata Syekh Rabi, berkata Syekhul Islam, kana sababan fi suquti hadhihi daula. Dan itu semua menjadi penyebab, ya, runtuhnya daulah Umayyah ini. Karena sebab kebid'ahan. Ya. Sehingga kita harus berhati-hati dari yang namanya dosa dan penyimpangan. Dosa dan penyimpangan itu bisa menjadi penyebab, ya, runtuhnya sebuah daulah, sebuah negara. Ya, eksistensi sebuah negara itu bisa terjaga ketika Ahlus Sunnah hidup di negara tersebut. Ya, jaya di negara tersebut. Naam. Namun ketika Ahlus Sunnah sudah mulai tersingkirkan, kebid'ahan mulai merajalela, maka tunggulah kehancuran negara tersebut. Banyak, ya, contoh-contohnya, ya. Dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah pun demikian. Ya. Dan seterusnya. Nah. Hadhihi al-bid'ah al-an la tusawi syai'an binisbati lil bid'ah allati hadutsat al-an. Bid'ah-bid'ah yang kita sebutkan sekarang ini, ya, tidak bisa disamakan dengan kebid'ahan yang ada di zaman kita sekarang ini. Artinya apa? Di zaman kita sekarang ini lebih parah kebid'ahannya. Ya, kalau di zaman dulu masih enggak separah sekarang. Iya. Nah, kata Syekh Robi, ya, kalau sekarang sudah semua kebid'ahan ada. Iya. Apa yang tidak didapati? Semua ada. Ya, di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Yaqul, kemudian Syekh atau Imam Ahmad mengatakan, fahadha sahibu bid'atin mislu man qala huwa makhlukun wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluk. Ya, orang ini yang mengatakan aku tidak tahu apakah makhluk ataukah bukan, itu adalah sahibu bid'ah. Sama halnya dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluk. Ya. Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Alladhi yatawakafu walladhi yaqul lafzi bil-Quran makhluk. Innama huwa min hadhil asnaf wa min adhiyalihim wa adhnabihim. Ya. Orang-orang yang berpendapat tawakuf, yang mengatakan lafadku terhadap Al-Quran itu makhluk, ya, mereka sama seperti golongan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Selesai kita pada bab tentang Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Nah, insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Terkait masalah al-iman biru'yatillah hiddaril akhirah. Keimanan, ya, terhadap ru'yatullah di negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Thank you.